cek satu. Tuk, tuk. Satu, dua, cek. Oke, udah. Ini ada suaranya nih. Ini gak ada suara. Yang ini. Yang ini kan ke speaker kan? Tuh nyala kali. Nah iya. Cek situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah. Adahu la syarikala. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumil qiyamah ma ba. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, para peserta dahaga ilmu yang semoga kita semua diberikan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita masih berada di tempat ini dan mudah-mudahan sampai hari terakhir Ramadan kita masih bisa melaksanakan puasa dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dan Ramadan yang penuh dengan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tidak lupa sampaikan kita, panutan kita, junjungan kita, manusia yang paling baik rupanya, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling kita harapkan syafaat nanti yaumil hisab, Rasulullah SAW. Semoga kita semua di sini dicatat menjadi umat beliau dan semoga kita semua terus-menerus melaksanakan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti kita digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa. Sekalian, pagi hari ini saya dapat tugas dari Pak Marwan untuk memberikan sedikit informasi ataupun sharing kepada Anda semua bagaimana menjadikan Ramadan kalian menjadi Ramadan yang produktif. Baik, sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu, ada yang gak kenal saya? Ada yang gak kenal, gak kenal semua lah. Baik, buat sekalian, nama saya Zilul Akbar, saya seorang dokter umum tepatnya. Tapi mungkin teman-teman di lingkungan saya banyak mengenal saya sebagai salah satu dokter keluar jalur gitu ya. Karena keluar jalurnya, karena saya sudah gak praktek lagi. Udah gak praktek di apa rumah sakit atau apa namanya klinik atau seperti itulah. Dan memang saya sendiri setelah 4 tahun belakangan ini lebih banyak berkecimpung dalam dunia lain. Dunia lain, iya dunia lain. Dunia yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Tapi benar kata Ustaz Khalid ya, kemarin ada beliau menyebutkan sebuah kata-kata yang saya alami sendiri kata-kata itu. Dulu saya tuh gak suka banget dengan bekam. Apa ini, saya bilang, terapi apa? Tapi qadarullah sekarang malah jadi ketua perkumpulan bekamnya. Organisasi yang ya alhamdulillah cukup besar. Saat ini kita punya sekitar 24 pengda atau pengurus daerah seluruh Indonesia, termasuk satunya di Hong Kong. Dan sekarang total ada sekitar 5.000 anggota seluruh Indonesia. Dan organisasi ini sebenarnya didirikan dalam rangka dakwah, dalam tujuan untuk kita bisa mengenal umat Islam, khususnya bagaimana cara sehatnya Nabi. Karena saya sendiri mengalami ketertarikan dalam dunia ini ketika membaca sebuah ayat yang mungkin kita semua sudah sering mendengar ayat itu di surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islami dinan, bahwa sesungguhnya agama kita agama yang sempurna. Dan akhirnya dari asbab ayat itulah saya mempelajari dan subhanallah, ternyata Nabi SAW adalah manusia yang sangat paripurna sehatnya. Saking sehatnya beliau ya, sudah dikawar, mungkin Bapak Ibu pernah membaca dalam beberapa riwayat bahwa Nabi itu jarang banget sakit ya, jarang banget sakit. Kalau kita beda, ada jadwal bulanan sakitnya ya. Tapi hari ini kita bagaimana tips atau pola-pola mungkin saya akan berikan dalam waktu yang singkat ini kepada Anda dan mudah-mudahan cukup untuk Anda laksanakan atau mungkin Anda jadikan kebiasaan baru. Kalau mau, kuncinya kalau mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ya karena saya kadang-kadang ngomong seperti ini, memang banyak yang bilang, wah itu gak makanan saya banget gitu kan. Seperti itu, karena kunci nanti ada pada makanan. Baik, terus kalian, alhamdulillah sebagian saya tulis dalam buku saya yang pertama judulnya Jurus Sehat Rasulullah. Jadi buku inilah yang Masya Allah luar biasa mengantarkan saya ke berbagai tempat bahkan negara. Terakhir itu saya sempat sharing juga, beda buku juga di negara yang saat ini sedang di embargo itu, Qatar. Waktu itu dengan kedutaan besar RI di Qatar, dan Masya Allah ternyata

Ya, minum air yang cukup ya selama Ramadan. Hindarkan minum teh dan minum kopi terlalu berlebihan bulan ini. Karena justru malah itu akan narik air dalam tubuh kita. Oversleeping ya, kemarin Ustaz Khalid bilang tidur terus-terus. Ini tahap-tahapannya. Tahap pertama, ya, gula darah kita sama tekanan darah akan turun. Tubuh kita mulai mengadakan proses pembersihan. Nah, banyak pada fase-fase ini orang mengalami sakit kepala, mual, ya. Kemudian kelaparan yang kuat. Di fase kedua, badan kita sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi, terutama di pencernaan. Pencernaan sudah mulai mulai fokus untuk menghasilkan energi dengan makan yang sedikit. Dan white blood cell atau sel darah putih kita akan lebih banyak diproduksi. Dan menariknya ternyata pada fase ini mereka sudah mulai memperbaiki tubuh kita, Bapak sekalian. Nah, pada fase ketiga, energi badan kita sudah mulai menaik, meningkat, ya, dan perasaan bahagia itu sudah mulai makin muncul, ya, karena tubuh sudah mulai hilang sel-sel yang sudah rusaknya. Pada fase ini, jantung, ya, ginjal, paru-paru, kulit, semua akan mengalami proses detoksifikasi. Pada fase tiga, fase empat, di hari terakhir Ramadan, ya, dia sudah mulai menyesuaikan. Badan kita malah jauh lebih energi, berenergi, dan peningkatan memori dan konsentrasi. Di fase ini, proses penyembuhan tadi sudah mulai makin kuat, ya. Dan tubuh kita bisa mencapai fase maksimumnya. Ya, spiritual benefitnya justru jauh lebih besar, Bu sekalian. Jadi siap untuk puasa sehat? Serius ya? Nanti akan ada mandor yang lihat waktu bukanya. Baik, healthy eating plan. Kunci di situ, Bu sekalian. Healthy eating plan. Kenapa? Healthy eating plan. Tadi di situ sebutkan bahwa kalau nggak pakai healthy eating plan, ya akan sulit, Bu sekalian. Terutama ketika Anda sedang berbuka, kalau saya boleh sarankan, hindarilah makanan-makanan yang diproduksi atau dimasak dengan menggunakan gula pasir terlalu berlebihan. Ya, seperti apa? Agar-agar tuh banyak tuh. Agar-agarnya bagus, Pak Bu. Kalau saya memang sangat menghindari gula pasir. Kalau saya gantinya berbagai macam gula, salah satunya ini. Ini nggak promosi ya. Saya beli juga satu hari. Ini gula kelapa. Ya, ada beberapa pengganti gula pasir. Kalau Anda mau ganti, yang paling bagus memang pakai madu paling bagus. Tapi kalau enggak, Anda pakai gula aren, gula nira. Kalau Anda enggak ketemu juga, Anda bisa pakai gula kelapa. Ya, kalau enggak ketemu juga, gula singkong juga bisa Anda pakai. Gula singkong, ya, itu semua indeks glikemiknya lebih rendah daripada gula pasir. Kalau nggak ketemu juga, nggak usah pakai gula, nggak apa-apa. Ya. Atau Anda mungkin bisa bikin teh atau bisa bikin jus tanpa pakai pemanis atau gula seperti itu. Jadi, misalkan Anda bikin jus alpukat gitu, jus alpukat itu Anda tidak mesti pakai gula pasir untuk bikin manisnya. Anda bisa masukkan kurma ke sana. Kurmanya bisa sebagai pemanis. Itulah. Ini kita selama ini kan alpukat itu kan menjadi salah satu buah yang kabarnya dikabarkan sebagian orang justru malah bikin lemak katanya. Iya, gimana nggak lemak? Orang cuma 3 kerok, sisanya susu sama gula, ya gitu. Jadi mulai diubah, Bapak sekalian. Hindari gula pasir. Lebih baik Anda minum teh tawar. Lebih baik Anda minum teh tawar. Kecuali memang Anda memang sedang membutuhkan gula, silakan. Misalkan lagi pusing, nggak ada gula pak, nggak ada madu, nggak ada gula aren, nggak ada gula singkong, silakan Anda makan gula pasir. Makanya orang lagi lemes-lemes dikasih gula pasir, teh segala macam seperti itu. Bagus nggak? Bagus. Tapi untuk jangka panjang, kalau saya boleh sarankan, hindari. Lebih baik Anda mulai sekarang membiasakan minum teh tawar. Badan Anda akan jauh lebih baik, ya, minum teh tawar. Jadi sebenarnya tubuh kita itu, Bapak sekalian, tidak didesain, kalau saya boleh katakan, dia untuk menerima produk-produk sintetik. Tidak didesain. Tubuh kita itu didesainnya adalah untuk menerima produk-produk yang masih natural. Ya. Jadi semakin banyak makanan yang kita makan itu bukan makanan asli gitu ya, maka nutrisinya sudah akan banyak berkurang. Ya. Makanya kalau Anda mau makan daging, sebenarnya makanlah daging yang memang baru diolah. Kayak steak gitu ya. Bukan daging yang banyak mengalami pengolahan. Seperti apa? Sudah tahu ya? Rendang. Rendang tuh enak. Saya katakan saya juga suka rendang. Tapi sebenarnya kalau Anda mau dapatkan nutrisi yang benar dari protein daging, maka makanlah daging yang fresh. Anda sup dia, atau anda bikin steak seperti itu justru malah lebih baik sebenarnya. Rendangnya boleh makan nggak? Boleh. Makanya saya terus terang kalau bulan Ramadan kayak begini, yang paling bikin saya agak was-was justru malah ketika Syawal nanti. Ketika Idul Fitrinya. Ya, banyak sekali yang harus kita makan. Ya, kalau kita mulai sekarang nggak membiasakan, maka semua dihantam. Bapak Ibu, kalau Anda boleh saya kasih tahu sedikit, satu bungkus kerupuk tepung itu ya, satu bungkus seperti ini, itu kalorinya sekitar 400 loh. Satu bungkus kerupuk tepung yang kita makan, kalau Anda beli nasi goreng itu sekitar 200-an itu kerupuknya, 200 kalori. Kalau 2 atau 3 sudah hampir 600, Pak Bu. Dan itu mencukupi kebutuhan kalori satu hari, tapi nggak ada gizinya, masalah di situ. Ya. Jadi kenyang sih kenyang, ya, tapi nggak ada gizinya. Kalau sudah kayak begini, maka akan muncullah satu fenomena, kalau saya boleh bilang, fenomena nggak kenyang-kenyang. Makan apa-apa gak kenyang-kenyang, dikit-dikit makan, dikit-dikit ngemil. Jadi kalau ada orang, jadi fenomena gak kenyang-kenyang itu sebenarnya penyebabnya satu. Pertama apa? Dia ngunyah makanan gak lama. Jadi ada satu riset menyebutkan bahwa orang itu punya selera makan lebih tinggi kalau dia gak ngunyah makan dengan lama, dengan cukup gitu kan. Makanya Nabi sudah ngasih tahu, kunyahlah makananmu dengan baik. Saya gak tahu itu apakah ada disebutkan jumlahnya berapa, ada mengatakan 30 atau 40 kali, wallahualam, saya gak tahu. Tapi yang jelas ternyata, kalau mengunyah makanan dengan baik, Ibu sekalian, itu justru malah bisa bikin kenyangnya bertahan lama. Gitu. Jadi kalau mau makan, makanlah yang lama. Jangan cepat-cepat makan. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa bisa muncul kayak begini? Penyebabnya yang kedua adalah karena terlalu banyaknya makanan olahan yang dia makan. Ya, makan olahan yang dimakan. Misalkan Anda punya anak di rumah ya, misalkan hobi misalkan makan produk-produk snack seperti itu. Ya, snack. Snack itu kalau saya boleh katakan, ya lebih banyak bahan tambahan pangan daripada gizinya. Ya. Lebih banyak bahan tambahan pangan daripada gizinya. Ujung-ujungnya karena tadi si anak tadi makan bahan tambah pangan itu seperti micin seperti itu namanya BTP. Itu bisa bikin kecanduan mirip dengan orang narkoba. Makanya tidak heran orang yang biasa makan mie instan, makan makanan snack-snack yang penuh dengan apa tadi micin-micin tadi, itu bisa dipastikan dia akan minta terus kayak orang ketagihan, kayak orang narkoba, Pak Bu. Jadi hati-hati ya, mulai sekarang coba mulai membersihkan makanan kita. Nah, menariknya ternyata ketika sudah mulai kita perbaiki, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita sudah mulai perbaiki ya, itu ternyata mulai muncul perubahan di sana. Ya, tapi kalau kita nggak perbaiki, maka muncullah keluhan-keluhan. Jadi tubuh kita itu nggak ujuk-ujuk sakit, tapi dia ngasih keluhan bahwa ada yang nggak beres dengan tubuhnya. Jadi nggak langsung orang kena kolesterol, serangan jantung, stroke, nggak. Dia ngasih tanda dulu, susah tidur, susah BAB, ini ngasih tanda dulu, Pak Bu. Ya, nanti kalau sudah saatnya tubuhnya sudah nggak mampu lagi mengovercome itu atau mengatasi itu, maka muncullah penyakitnya gitu. Jadi keluhan namanya. Nah, penyebabnya apa sebenarnya? Kalau saya boleh katakan beberapa penyebab yang membuat ini based on makanan semua ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena Anda mau sehat. Kalau Anda mau sehat dan bebas dari penyakit, saran saya perbaiki makanan, gak ada yang lain. Kalau mau sehat, ya. Apa penyebabnya atau apa pemicunya? Sebagian besar disebabkan oleh tiga hal ini, Bapak sekalian. Yang pertama, asam yang berlebihan. Yang kedua, radikal bebas. Yang ketiga, kurang minum. Kita akan bahas mungkin yang pertama aja ya, asam berlebihan. Bapak Ibu sekalian, sekarang keluhan kayak begini banyak banget. Mudah letih, obesitas, bau kurang sedap, nyeri otot, gangguan pencernaan, termasuk yang orang dikit-dikit ngantuk. Ya, ada orang tipikalnya sebentar-sebentar ngantuk. Pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk, malam ngantuk. Jadi bangunnya sedikit saja. Ya. Itu sebenarnya kalau saya boleh katakan penyebabnya atau keluhan itu keluhan-keluhan yang berhubungan karena tingginya asam pada tubuh seseorang. Sekarang pertanyaannya, asamnya tadi karena apa? Karena ini, Pak. Yang pertama? Nasi. Yang kedua? Minyak. Yang ketiga? Tepung. Yang keempat? Ya. Paket komplitnya biasanya nasi goreng sama gorengan. Komplit semua tuh. Tinggi banget asamnya. Saya sendiri memang sudah lama, hampir 2 tahun udah gak makan nasi. Saya hindari nasi, kecuali beberapa nasi tertentu atau beras tertentu saya mau makan. Tapi kalau nasi biasa saya udah gak makan. Gitu. Dan memang ternyata perubahannya drastis, luar biasa. Ketika kita mulai mengubah pola hidup sehat kita. Yang penting sebenarnya bukan nanti gini. Berarti nanti habisnya kita gak boleh makan apa-apa. Bukan itu masalahnya. Tapi kalau habitnya belum kebentuk, kebiasaannya belum kebentuk, maka kita akan sulit hidup sehat. Ya, contohnya logikanya gini lah. Misalkan ada, misalkan Anda di situ ada, Anda disuguhin misalkan pisang rebus sama pisang goreng. Dua-duanya enak sebenarnya, ya. Tapi sebenarnya kalau mau lebih enak lagi dan sehat, Anda pilihnya pisang rebus. Ini makanya saya katakan habits. Habits itu harus kita bentuk, harus dipaksain. Kalau enggak dipaksain, sulit. Saya suka makan kambing, ya. Karena kambing pun adalah salah satu hewan yang disebutkan, Nabi SAW sebutkan bahwa kambing itu banyak sekali faedahnya. Jadi orang-orang yang makan kambing itu nanti katanya, ini hadis apa bukan saya lupa, tapi katanya orang-orang yang makan kambing itu punya hati yang lembut katanya. Wajahnya menyenangkan seperti kambing. Kambing itu kan kalau Anda lihat kan lucu gitu ya. Kayak jenggot gitu kan, terus ngembek itu. Coba lihat kambing, apalagi anak-anak kambing. Ya, lucu ya. Nah, kambing itu tapi jadi masalah. Kambing itu menjadi salah satu hewan yang paling sering dikambing hitamkan. Ya, banyak sekali orang bunuh, jangan makan kambing. Nanti apa namanya? Bikin kolesterol darah tinggi segala macam. Bukan salah kambingnya. Ya. Nabi SAW sangat suka makan daging kambing. Nah, kalau kita ini kan bukan kita sih, bukan Anda lah. Orang di luar sana mungkin. Sepertinya Anda sehat-sehat, tampak sehat. Kalau lihat dalam kan EWHO itu bagi tiga, orang sehat, tampak sehat, sama orang sakit. Kalau Anda ini kayak kategorinya kayaknya tampak sehat. Tampak sehat. Ya. Kalau sehat benar, alhamdulillah, semoga sehat semua. Ya baik, jadi Bapak Ibu kalau Anda lihat di beberapa literatur, sebenarnya daging kambing ini justru malah lebih baik daripada daging sapi. Serius, Anda baca sendiri. Daging kambing ini justru jauh lebih baik daripada daging sapi. Yang pertama, yang kedua, susu kambing itu jauh lebih baik daripada susu sapi. Ya, susu kambing itu relatif lebih basah daripada susu sapi. Susu sapi itu asam. Ya, makanya anak-anak yang terlalu banyak mengkonsumsi susu formula, ya, akan banyak gangguan pencernaan, termasuk salah satunya adalah sering banget gatal-gatal atau mungkin gangguan perut atau pencernaan seperti itu. Kalau terlalu sering makan atau minum susu formula. Diganti dengan apa? Kalau saya sarankan sih ganti dengan susu kambing. Ya. Kalau saya boleh sarankan seperti itu. Jadi inilah yang kita konsumsi tiap hari. Jadi pagi, siang, malam yang dimakan asam semua. Dan kalau dibiarkan terus-menerus Bapak sekalian, ya, kalau dibiarkan terus-menerus, maka apa namanya akan banyak masalah. Masalah yang tadi nih, yang tadi saya jelaskan tadi. Keluhan-keluhan ini. Langsung sakit enggak? Enggak langsung sakit. Tapi tanda-tanda ini kalau dibiarkan lama-lama, kalau nauzubillah min zalik kalau saya boleh katakan, memang bisa bahkan memicu terjadinya kanker. Jadi kalau orang asam terlalu berlebihan, asamnya terlalu berlebihan pada tubuhnya, maka bisa memicu kanker. Tanda orang asam apa? Gampang sekali sebenarnya kalau ngelihatnya. Lihat aja air seninya atau air kencingnya. Kalau air kencingnya sedikit, yang pertama, dan air kencing yang berwarna kuning, kalau terlalu pekat kuningnya, itu asam. Siap-siap aja. Siap-siap untuk kena berbagai macam penyakit. Penyakitnya apa? Wallahu alam. Tergantung organ mana yang paling lemah. Ya, artinya tubuh itu kita nggak bisa tahu pabrisi bakal kena penyakit apa. Kalau berdasarkan keluhan tuh bisa, tapi secara umum dia akan kena penyakit-penyakit itu akan kena ke tubuh yang paling lemah di sana, gitu loh. Dan ini apa namanya kalau nggak diperbaiki dari awal, maka tadi saya katakan tadi dikit-dikit nyobain, lama-lama habis juga Pak. Tubuh nggak bisa mengkompensasi lagi. Sayang kalau saya boleh bilang. Jadi mulai sekarang kita niatkan ya. Semoga apa namanya Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik lah, khususnya dari sisi kesehatan. Kalau amal ibadah saya kira mungkin semua sudah paham ya. Sehingga nanti hari terakhir Ramadan lingkar perut turun, ya. Lingkar perut turun, kemudian berat badan bisa turun, badan jauh lebih fit akhir Ramadan. Buat persiapan Idul Fitrinya. Ya. Was-was, bahaya itu. Baik, lalu yang kedua masalah kita apa sekalian? Masalah kita yang kedua adalah ini dia. Banyak orang Bapak sekalian lebih suka menunggu haus baru minum. Padahal semua orang di seluruh dunia sudah tahu dan kita pun sudah tahu bahwa tubuh kita 70% adalah air. Ya. Jadi air apa dibutuhkan? Air putih. Bukan air berwarna. Jadi lagi Ramadan kayak begini, saran saya lebih baik kita biasakan lebih banyak minum air putihnya daripada air seperti teh, kopi seperti itu. Boleh nggak minum sekali-sekali untuk batalin puasa silakan, tapi bukan diminum terus-menerus. Ya, kecuali tehnya, teh yang mungkin ada manfaat lain kayak teh Ustadz Khalid semalam dikasih daun mint. Daun mint yang sangat bagus untuk batuk berdahak. Ya, daun mint itu bagus buat batuk berdahak. Gitu. Jadi biasakan mulai sekarang untuk minum lebih sering daripada nunggu haus baru minum. Jadi kalau waktu buka itu kalau saya boleh sarankan perbanyak minum airnya. Ya, sahur apalagi. Anda takar kalau bisa pakai gelas yang agak gede itu Anda minum ketika buka itu Anda minum air waktu sahur lebih banyak. Tambah sedikit dengan karbohidrat tapi karbohidrat yang alami ya. Seperti buah atau sayuran. Kalau Anda memang pengen makan protein silakan makan protein. Ya, tapi kalau saya boleh sarankan hindari karbohidrat simplex. Karbohidrat simplex itu seperti nasi. Ya, kalau sahur itu saya sarankan kurangi nasinya, banyakin lauknya, terutama lauk yang protein. Ya, karena dia kalau daging lama dicernanya. Ya, kalau sudah biasa makan, kalau sudah biasa dengan badan sudah terbiasa, maka nggak usah banyak-banyak makan. Seperti kata Ustadz Khalid kemarin benar. Ya, saya kadang-kadang buka itu beberapa bulan selama bulan Ramadan sebagian besar buka saya. Sahur saya cuma pakai VCU 1-2 sendok sama kurma 1 sama air 1 gelas gede, udah cukup. Dan pastikan tubuh kita atau pastikan pikiran kita tidak terbebani. Kenapa terbebani? Kalau belum apa-apa minum kayak begitu sudah terbebani, wah ini bakal lapar nih gue. Lapar beneran gak? Ya. Bahkan kalau kita bisa perintahkan dengan baik, Anda bisa ketika gini. Sebenarnya sahur itu punya keberkahan yang luar biasa. Ya. Keberkahannya apa? Keberkahannya adalah perintah bahwa hari ini makan terakhirmu, jangan keluarkan asam lambungnya lagi gitu loh. Makanya Nabi suruh sahur, bahkan dengan cuma sekedar minum saja, Nabi sarankan untuk sekalian. Supaya apa? Supaya ngasih perintah ke otak untuk tidak mengeluarkan asam lambung lagi terlalu berlebihan. Jadi masalah sekarang antara sahur sama berbuka makannya kurang lebih sama. Ya, ini jadi masalah ya. Sehingga nanti ketika menjalani hari-hari setelah sahur tadi itu berat sekali ya. Terutama waktu buka. Buka juga sama ya. Tarawihnya ngantuk, maghribnya ngantuk, tilawahnya ngantuk gitu. Oke. Baik, itu ya sedikit. Jadi prinsipnya apa? Prinsipnya adalah mengubah kebiasaan. Nah, ini kalau saya ada satu grup yang saya mentoring sendiri ya sama teman-teman juga itu ternyata mereka ketika mulai mengubah kebiasaan ini bagus sekalian itu ternyata efeknya bagus banget. Tapi ini bukan berarti Anda nggak boleh makan yang lain, tidak. Anda tetap silakan makan yang lain, ya. Dengan catatan ubah dulu kebiasaannya. Mau tahu kebiasaannya? Mau apa enggak? Mau ya. Tapi beneran mau dikerjain ya? Serius. Nanti saya akan patroli lihat. Ya. Caranya gimana? Caranya adalah mengubah dulu apa yang masuk ke dalam tubuh kita, ibu sekalian. Jadi ini kemarin sebelum Ramadan kita sudah kerjakan dan subhanallah ternyata teman-teman itu sudah mulai merasakan perubahan yang drastis luar biasa. Ya, BAB-nya, kencingnya, ngantuknya, satu persatu mulai hilang. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Jadi sebelum masuk apapun, jadi Anda tetap boleh makan apapun, jangan khawatir. Anda silakan makan apapun, tapi catatannya cuma satu. Sebelum masuk apapun itu, Anda makan ini 3 porsi satu hari. Ya, dan sayuran pun kita pilih, ya. Sayurannya kita pilih. Yang pertama apa? Yang pertama wortel, ada tomat di sini, ada apa nih? Lobak ya. Ya, labu sama ada kadang-kadang ada bayam atau sawi, ya. Dan sayuran putih tidak ya. Makannya pakai apa? Tidak pakai apa-apa. Direbus pun enggak pakai apa-apa.

Dan suplai nutrisinya itu juga mineral terutama sih ya, bisa sangat lebih baik dengan Nabis tadi karena dia sudah terurai dengan direndam tadi gitu. Tapi nggak boleh terlalu lama. Jadi kalau ngerendam malam besoknya diminum, nggak boleh diminum lagi airnya karena bisa fermentasi, dia bisa bikin alkohol. Gula sama air kan jadi alkohol. Gitu. Jelas ya, Bu? Iya. Belum nyala, Bu. Ibu hamil menyusuin. Baik, kalau secara ilmiah sebenarnya, kalau saya sebelum masuk ke secara ilmiahnya, setahu saya malah justru malah orang hamil dan menyusui dapat rukhsah. Artinya kalau syariat sudah mengatakan rukhsah, jangan kerjain sebenarnya. Karena lebih gini, kan ibu hamil, terutama ibu hamil kan dia punya dua nyawa yang harus dia hidupin, dianya sama bayinya atau janinnya. Dan ini butuh nutrisi yang terus menerus gitu kan. Makanya ibu hamil itu biasanya sering minta makan karena kebutuhan nutrisi yang double tadi. Jadi kalau saya pribadi, kalau menyarankan ibu hamil, saran saya jangan puasa, bayar fidyah aja lah sudah. Ibu menyusuin boleh gak puasa, tergantung menyusuin yang fase awal atau sudah 1 tahun ke atas. Kalau anaknya sudah bisa disapi dan dia kuat puasa, silakan puasa, tapi dengan catatan ibunya tadi jangan jangan makan sampah. Kalau saya bilang, banyak ibu-ibu hamil karena kebanyakan makan karbohidrat, contoh misalkan terlalu banyak makan roti, terlalu banyak makan kentang, dan nggak kebanyakan karbohidrat, dia makan terus lagi perutnya begah, kembung gitu kan, tapi nggak ada gizi yang cukup buat janinnya. Makanya sekarang kalau Allah bilang dalam Al-Quran kan falyanzuril insana ila ta'ami, perhatikan apa kita makan ya. Jadi kalau saya sarankan, kalau ibu hamil, saran saya sih lebih baik jangan puasa. Kalau ibu menyusuin, tergantung puasanya, tergantung apa usia anaknya. Tapi kalau dua-duanya, kalau Anda baca di syarah syar'inya, setahu saya memang dapat rukhsah. Lebih baik ambil rukhsahnya aja. Gitu. Gimana apanya? Umur berapa? Kalau belum akil balig sebenarnya jangan dipaksain. Kalau sekedar untuk membuat kebiasaan sama mereka silakan, tapi jangan paksa mereka untuk sampai selesai. Karena emang dasar syari'nya pun nggak ada. Orang mereka belum dapat kewajiban puasa, orang tuanya maksain mereka sampai sore puasa, ngapain juga? Yang jelas kita tunjukkan pada mereka kita puasa, dan kalau mereka katakan mau batal, nggak apa-apa, batalkan saja. Nggak ada kewajiban mereka, gitu. Kalau buat anak-anak puasa perlu nggak? Kalau buat latihan perlu, tapi kalau menurut saya pribadi secara kesehatan, terutama anak-anak yang nggak terlalu gede badannya, ya. Karena gede itu anak-anak gemuk, maaf gitu ya, itu sebenarnya kurang sehat atau bahkan bahasa saya nggak sehat. Ya, jangan suruh mereka puasa juga, ya. Tapi ubah pola makannya, gitu. Jadi anak-anak lebih baik jangan dipaksakan. Toh tidak ada dalil syari'inya untuk mewajibkan mereka puasa. Allahu a'lam. Cukup ya? Bapak-bapak deh. Iya, Pak. Lebih baik buat kamu, Pak, donor darah. Oh, beda, Pak. Itu langit sama bumi itu. Ceritain dong. Iya dong. Udah masuk waktu zuhur. Beda, kalau bekam mah mengeluarkan tapi dengan konsep ada mekanisme bioneurohormonal. Jadi ketika terjadi perlukaan pada bekam tadi dengan penghisapan, itu ada terjadi reaksi sistemik dalam tubuhnya, Pak. Kalau donor darah kan cuma ngambil darah doang. Jadi yang jadi justru titik bekam itu bisa bermakna sebenarnya, bermanfaat bagi kesehatan, justru perlukaannya sebenarnya. Mau perlukaan pakai jarum, mau perlukaan pakai sayatan atau pisau bisturi, itu nggak ada masalah kalau saya. Perlukaannya, kalau donor kan beda. Itu yang pertama. Yang kedua, penyedotan berulang. Penyedotan berulang ini justru malah yang bisa bikin, jadi tubuh itu dibuat dalam kondisi alert. Alert itu maksudnya waspada. Jadi ketika waspada, sedot lagi, seakan-akan tubuh itu sedang diserang. hipotesis yang saya baca gitu. Jadi kenapa bekam itu, bekamnya Nabi itu bukan bekam kering, bekam kering itu bekam Cina, bekam Nabi itu bekam yang mengeluarkan darah. Jadi kenapa disedot berulang 2-3 kali, itu ibarat kata tubuhnya dikasih tahu bahwa ada masalah, bukan ada masalah, ada serangan nih dengan penyedotan tadi. Ketika ada penyerangan tanda kutip gitu, maka tubuh mengeluarkan bahan kimia lagi, senyawa lagi berupa beberapa mediator kimia berfungsi untuk imunitas. Jadi bekam itu mekanismenya sangat beda dengan donor. Jadi kalau orang habis donor nggak perlu bekam lagi dong. Ya tetap perlu, tapi tidak saat itu gitu. Tidak saat habis dia donor, karena mekanisme kerjanya sangat berbeda, jauh gitu. Jelas Pak ya? Alhamdulillah. Cukup ya, sekarang sudah masuk waktu zuhur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah kata dari apa yang saya sampaikan tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.